Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waliyus Salihin Wala udwana illa ala al-zalimin Wal'aqibatu lil-muttaqin Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan majlis tausiah setelah di bagian pertama di pagi hari tadi kita membahas beberapa hal penting yang semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dan memberikan taufiknya untuk kita bisa beramal dengannya. Pada kesempatan kajian kedua ini, beberapa hal penting lainnya yang patut kita ketahui. Yang pertama adalah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga hari ini Allah masih memilih kita dan menakdirkan kita sebagai ahli sunnah, sebagai salafiyin, cinta Al-Quran, cinta sunnah, cinta ulama sunnah, mengikuti jejak dan pemahaman salaful ummah. Nikmat ini sangat besar. Nikmat ini tidak semua muslim mendapatkannya. Kalau kita menengok kondisi manusia, kondisi kaum muslimin di zaman ini, kita mendapati kuantitas kaum muslimin yang berada di atas manhajus salaf sangat-sangat sedikit. Betul-betul as-salafiyun ahlus sunnah ghuraba aqallu minal qalil, betul-betul asing dan lebih sedikit dari sedikit. Demikian kondisi kita. Kondisi dan keadaan ini menuntut kita untuk bersyukur dengan harapan syukur yang kita lakukan ini menjadi sebab yang pertama penjagaan Allah terhadap kesinambungan nikmat ini yang berada pada kita. Allah menjaga karena kita bersyukur. Kemaksiatan manhaj, kemaksiatan iman, kemaksiatan akhlak, kemaksiatan muamalah, semuanya. Al-ma'asi tuzilun ni'am. Kemaksiatan itu akan menghilangkan berbagai kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sungguh Rabb kalian telah menetapkan bahwa jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat tersebut, ditambah kuantitasnya, jumlahnya, dan ditambah kualitas, mutu daripada nikmat tersebut. Ketika kita mensyukuri nikmat salafiyah, nikmatus sunnah, Allah akan jaga salafiyah itu tetap pada kita. Dan Allah jaga kita untuk tetap berada dalam bingkai salafiyah. Karena kita, nah, mungkin dia cari abahnya, coba dibantu siap. Nah, dibantu, nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencabut dan menghilangkan nikmat salafiyah ini, nikmatus sunnah yang ada pada kita, kecuali apabila memang kita sendiri yang merubahnya. Allah berfirman dalam ayatnya, "Dzalika bi'annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Asyukur meliputi syukur dengan kalbu kita, dengan hati kita, dalam bentuk keyakinan bahwasanya nikmat yang ada ini semua datangnya hanya dari Allah. Keyakinan kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak menjadi salafiyin. Yakin bahwa la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan untuk kita menjadi ahli sunnah dan bertahan di atasnya kecuali dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Allah memberikan hidayah kepada kita, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Ini harus diyakini di dalam kalbu kita. Dan itu bagian daripada syukur. Dengan itu Allah mencatat. Allah mengetahui bahwa orang ini bersyukur dengan kalbunya. Yakin, benar-benar yakin bahwa dirinya lemah. Dirinya enggak punya haul wala quwwah. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Dia bersandar kepada Allah dalam mendapatkan nikmat. Dia tidak pernah bersandar kepada manusia. Dia tidak pernah bersandar kepada kawan. Dia tidak pernah bersandar kepada keluarga. Dia tidak pernah bersandar kepada ilmunya. Dia tidak pernah bersandar kepada gurunya. Dia tidak pernah bersandar kepada murid-murid dan pengikutnya. Dia bersandar murni dan mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai upaya perwujudan firman Allah, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur itu melalui al-lisan. Melalui lisan kita dalam bentuk pujian-pujian kepada Allah. Mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua dalam bentuk menyebut-nyebut nikmat ini. Di antara kita, bukan menyebutkan dalam bentuk bangga, dalam bentuk sombong, bukan. Tapi dalam bentuk supaya kita ingat bahwa ini kita sedang berada dalam nikmat. Duduk kita ngobrol, alhamdulillah ya, Allah jadikan kita sebagai salafin. Subhanallah, kita punya kawan-kawan fulan, kesian ya. Semoga Allah beri hidayah mereka. At-tahadduts bin ni'am minasyukur. Berbincang-bincang menyebut nikmat-nikmat yang sedang kita dapatkan, kita rasakan, bagian daripada syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Duduk dengan istri di rumah, ingatkan istri dengan nikmat ini. Kamu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kamu digolongkan wanita yang mau menjadi seorang salafiyah. Tauhid kamu berdasarkan salafiyah. Akidah kamu berdasarkan salafiyah. Salat kamu berdasarkan salafiyah. Puasa kamu berdasarkan salafiyah. Zikirmu berdasarkan salafiyah was sunnah. Syukur kamu wahai istriku. Ingatkan ketika kita di rumah. Yang ketiga, syukur itu dalam wujud amaliyah. Kita benar-benar bersungguh-sungguh ketika mendengar sebuah sunnah, cepat-cepat diamalkan. Ketika kita mendengar sebuah hadis, cepat-cepat kita amalkan, kita yakini, kita imani. Dan dalam bentuk pula kita menyampaikan as-sunnah, at-tauhid, as-salafiyah ini. Kita sampaikan kepada orang. Itu semua bagian daripada syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Perkara kedua, permasalahan kedua pada malam hari ini yang ingin saya sebutkan adalah alhamdulillah dakwah salafiyah di negeri ini berkembang dengan pesat. Hampir-hampir tidak ada satu kota pun, satu kabupaten pun dengan pesan kuantitas salafi. Kalau kita melihat, merenung, ternyata kuantitas yang besar ini enggak sebanding dengan jerih payah kita. Enggak sebanding. Jerih payah kita sedikit, perkembangan dakwah salafiyah begitu besarnya. Apa yang kita lakukan? Ya subhanallah, semua itu ternyata adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang punya dakwah tauhid, yang memiliki dakwah sunnah ini. Dialah Allah yang menyebabkan. Luar biasa. Tentu kita gembira. Ini sebagai bentuk bushra, sebagai bentuk kabar gembira bagi kita yang dengannya kita bertambah iman. Nah, namun di sisi yang lain, perkembangan pesat ini tadi, pertambahan dan pertumbuhan kuantitas salafiyin ini ternyata menyisakan tugas yang sangat besar yang enggak boleh kita menganggap remeh. Enggak boleh kita main-main dan tidak serius sebagai bentuk syukur kita. Perkembangan pesat ini menuntut dari kita kesungguhan untuk berdakwah. Sekarang ini permintaan dan permohonan tenaga pengajar, permintaan dan permohonan ustadz dan dai di daerah-daerah ini membuat pusing para ustaz. Telepon dari sana, telepon dari sana, dari sana, email dari sini. Permintaan ya ustaz, minta tolong di sangat butuh kepada dakwah. Saya seorang diri ustaz, sementara masyarakat sudah mulai mau menerima tapi saya tidak punya ilmu. Nanti dari daerah sana juga, ustaz begini dan begitu, begini dan begitu. Keluhan demi keluhan, permohonan demi permohonan. Ternyata perkembangan kuantitas salafin yang pesat dan cepat ini tidak diiringi oleh perkembangan es. Bicara tentang pendidikan anak-anak di luar salafiyin. Di luar batas kemampuan kita. Tentunya ini, apa yang saya sampaikan ini, harapannya adalah sebagai bentuk dorongan, sebagai motivator yang memotivasi kita untuk bangkit bersama-sama. Kalau kita sudah memikirkan ini, belum lagi kita memikirkan ahlul bid'ah wal hizbiyah yang khawarij dengan segala bentuk benderanya, yang mu'tazilah dengan segala kegiatannya, yang Qadariyah, yang Ash'ariyah, yang Syiah, yang Sufi, yang Ikhwanul Muslimin. Semuanya itu diddu ahli sunnah. Semua itu adalah anti ahli sunnah. Juga merupakan tugas berikutnya, mengiringi tugas yang tadi saya sebutkan, untuk kita tidak tinggal diam, menjelaskan kepada umat tentang bid'ah-bid'ah, akidah mereka, manhaj mereka, ibadah mereka, pergerakan mereka, untuk membongkar syubhat-syubhat mereka yang dicontohkan oleh para ulama kita. Naam, masih ada ulama dan tidak akan pernah kosong pada setiap generasi ulama yang akan membela sunnah, membersihkan dari akidah umat ini berbagai khurafat, berbagai penyimpangan, membersihkan dari umat ini berbagai ta'wil-ta'wil dan tahrif-tahrif, penyelewengan-penyelewengan makna. Nah, oh gitu, baik, baik. Ini adalah jazakumullah khairan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Semua itu adalah tugas ahli sunnah. Sempat saya sebutkan baru saja bahwa umat ini tidak akan kosong dari ulama, walaupun umat atau ulama itu wafat satu persatu, tapi Allah lahirkan ulama berikutnya dari kalangan ulama al-udul, ulama-ulama yang bersikap adil, sportif, berilmu, amanah, membimbing dan membina umat, akidah umat, ibadah umat, manhaj umat, dakwah umat, pendidikan umat, semuanya diurus, dibimbing, syubhat-syubhat dibantah oleh mereka sebagai perwujudan qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalib wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan mengemban amanah, akan membawa dan memikul amanah ilmu ini pada setiap generasi, pada setiap generasi dari kalangan ulama al-udul, ulama yang mengemban amanah, pasti akan membawa bendera dan panji ilmu ini tadi. Apa tugas mereka? Apa kegiatan mereka yang dipuji oleh Nabi? Yanfuna anhu tahrifal ghalib. Membersihkan dari ilmu agama ini, ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu ibadah, akidah, muamalah. Membersihkan dari ilmu din ini segala bentuk tahrif, penyelewengan-penyelewengan makna dan maksud-maksud agama, maksud-maksud ayat Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh orang-orang al-ghalim, yang ghulu. Tugas ulama dipuji oleh Nabi. Wantihalal mubtilin, dan membersihkan dari ilmu agama ini tipu daya ahlul batil. Wa ta'wilal jahilin, dan penakwilan-penakwilan orang-orang jahil. Ulama bangkit. Sehingga ciri khas ulama diantaranya adalah yang dipuji dan dinyatakan sebagai ul oleh Nabi adalah yang menyibukkan dirinya, meluangkan waktunya untuk membersihkan dari agama ini berbagai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ahlul batin. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Maka kita sebagai umat dan anak didik ulama mengikuti jejak mereka, menukilkan fatwa-fatwa mereka, menukilkan karya-karya mereka. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tugas yang tentunya menuntut dari kita semua. Yang pertama, memahami dengan benar-benar kondisi ini sehingga tidak membuat kita santai, tidak membuat kita lengah, tidak membuat kita berpangku tangan, tetapi menuntut suasana ini semua peran serta dan andil dari kita masing-masing. Andil dari kita semuanya. Gak punya waktu kita itu untuk masih qila wa qal. Gak punya waktu untuk masih kita saling membenci. Gak ada waktu. Hati kita gak cukup untuk itu. Hati kita ini kecil. Tempat iman, tempat takwa, tempat ikhlas, tempat akidah, jangan dicampuri oleh berbagai hal yang mengotorinya. Barakallahu fikum. Keadaan ini yang tadi saya gambarkan secara global, ringkas, sudah semestinya membuat kita bangkit. Rijalan wa nisaan, kibaran wa sigara. Dari kalangan rijal maupun nisa. Nisa juga demikian. Gak ada kesempatan bagi kalian, wahai nisa, untuk masih qila wa qal, ghiba, saling membenci. Gak ada waktu. Hati kita gak cukup untuk itu. Waktu kita ini sempit. Sebentar lagi kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri hidup dunia ini. Kapan kita mau berperan untuk dakwah? Kapan kita mau berperan andil untuk tauhid, untuk sunnah, untuk salafiyah? Demikian. Rijalan wa nisa'a. Gak ada waktu qila wa qal. Baik secara langsung qila wa qal melalui lisan, atau qila wa qal melalui berbagai media. Gak ada waktu. Tapi waktu kita hanya untuk ilmu. Beramal untuk ilmu. Beramal dengan ilmu. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebarkan dan menyampaikan ilmu. Demikian semestinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selagi ingat. Agak keluar dari topik kita tadi. Kalau saya katakan hendaknya kita menyibukkan dengan ilmu. Jangan menyibukkan diri dengan qila wa qal. Perlu diketahui. Muncul syubhat di sini. Beredar di tengah-tengah salafiyin. Ketika muncul fatwa ulama. Tahdzir ulama. Yang itu telah datang dari seorang alim yang berilmu dan berhati-hati di dalam berfatwa, yang beliau-beliau itu memiliki khasyah, sifat takut kepada Allah yang tidak bisa kita dibandingkan dengan mereka. Kemudian kita mengatakan, atau ada yang mengatakan, jangan sibuk dengan itu, jangan sibuk dengan fitnah. Betul. Jangan sibuk dengan fitnah. Tidak boleh kita sibuk dengan fitnah. Tapi fatwa ulama itu ilmu, bukan fitnah. Fatwa dan tahdzir ulama itu ilmu. Sekarang ini muncul ketika dinukilkan fatwa Syekhna Ubaidul Jabiri, Syekhna Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan yang lainnya tentang Alil Halabi, tentang Abil Hasan, tentang Ihya At-Turats dan hizbiyin yang lainnya, Ruhaili dan yang lainnya. Kita jangan sibuk dengan fitnah. Kita sibuk dengan ilmu. Ya hadza isma' barakallahu fik, dengarkan fatwa ulama, tahzir ulama. Itu adalah bagian daripada ilmu. Barakallahu fikum. Ketika hal itu datang dari ahlinya, ketika itu datang dari orang yang memang membidangi hal itu, yang dikenal dengan keilmuan dan amanahnya, dikenal dengan hati-hatinya, sikap kehati-hatian. Dari sebagian ulama yang baru saja saya sebutkan namanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada topik kita. Kondisi dan keadaan salafin yang tadi saya gambarkan dengan ringkas itu semestinya dan seharusnya membangkitkan semangat kita untuk berbuat, berperang dalam dakwah ini. Lebih saya konsentrasikan pada pembahasan tentang perkembangan anak-anak kita itu. Antum melihat mereka kan, mendengar suara mereka. Wallahi mereka itu butuh kasih sayang dari kita, butuh kepedulian dari kita. Mereka itu adalah bekal-bekal kita, sangu kita. Mereka itu ditunggu keberadaan dan wujudnya, perannya di tengah-tengah umat. Umat yang seperti ini ya ikhwan, sering saya nukilkan salah satu nasihat Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Qala inna hadhihi al-ummah bihaja ila alf rajul amthal asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz wa ila alf alimin amthal asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sesungguhnya umat ini, kata beliau, membutuhkan kepada 1000 ulama setingkat dan setara Syekh Abdul Aziz bin Baz. 1000. Sekarang satu aja enggak ada. Syekh mengatakan butuh 1000. Dan umat ini butuh kepada ulama setingkat dan setara Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. 1000 ulama semisal beliau. Ya subhanallah. Ucapan beliau ini bukan sekedar ucapan, tapi ucapan yang lahir dari seorang yang berperan besar dalam dakwah, membina umat dalam tingkatan dunia, menampung keluhan-keluhan muslimin di berbagai penjuru dunia, dari ujung ke ujung. Beliau mengetahui kondisi umat dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Beliau tidak hanya sibuk di perpustakaan menulis. Beliau tidak hanya sibuk mengajar di atas kursi. Tapi beliau peduli melihat kondisi rijal, wanita, aulad, anak-anak. Peduli kepada anak-anak beliau. Kepeduli terhadap keluhan-keluhan dakwah di berbagai negeri di muka bumi ini. Yang mengucapkan nasihat tadi bukan seorang peneliti di sebuah universitas, bukan. Seorang yang berbuat di bidang dakwah dan tarbiyah mengatakan nasihatnya tersebut. 1000 ulama semisal Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Bagaimana caranya melahirkan orang sebesar itu, walaupun hanya satu? Bagaimana bisa melahirkan seorang semisal Al-Imamul Albani? Suatu tugas yang besar. Walaupun kita ketika mengukur kemampuan kita ini, mustahil rasanya. Namun karena kita sebagai muslim tidak dibenarkan putus asa, tidak dibenarkan untuk pesimis, tapi justru kita diperintahkan untuk optimis dan berbuat. Anak-anak kita itu butuh kasih sayang. Kasih sayang kepada mereka bukan yang dimaksud adalah kasih sayang terhadap jasad dan fisik mereka saja. Itu adalah nomor yang kesekian yang juga harus kita perhatikan. Namun kasih sayang yang dimaksud adalah kasih sayang yang akan berlanjut sampai yaumil qiyamah. Kasih sayang iman, kasih sayang takwa, kasih sayang ilmu, kasih sayang akhlak. Tentu untuk lebih mewujudkan kasih sayang kita terhadap anak-anak ini, yang mereka ini ya ikhwan akan hidup di zaman yang kita enggak hidup. Mereka akan hidup di zaman yang tantangannya lebih besar dari tantangan kita. Nah, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min alladhi qabla. Tidak datang suatu zaman, kata Rasulullah, kecuali yang baru datang itu lebih parah, lebih jelek dibandingkan zaman yang sebelumnya. Kita enggak tahu apa yang akan menimpa mereka. Wallahu alam. Apa yang akan terjadi? Antum tahu kaum liberal, orang-orang liberalis berbuat terus. Kaum Syiah terus mereka berbuat. Khawarij dan yang lainnya. Antum enggak tahu apa yang akan terjadi 10, 15, 20 tahun yang ke depan. Anak-anak kita akan hidup di situ. Apa yang sudah kita persiapkan untuk anak-anak kita? Apa kita persiapkan rumah yang bagus, maisyah yang mencukupi kehidupan mereka, penghasilan yang mapan? Itu hanya akan berakhir di dunia ini. Tapi persiapan yang perlu kita rintis, kita perhatikan dan kita kokohkan sejak sedini mungkin ini adalah persiapan iman, takwa, ilmu, ibadah, akhlak pada mereka. Nah, tentunya untuk mewujudkan itu di sana ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan serius memperhatikannya. Yang pertama, harus adanya tempat-tempat, lingkungan-lingkungan pendidikan bagi mereka yang akan mendidik akidah mereka yang baik dan benar. Mendidik. Sunnah. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Nah, tentunya sudah saatnya diwujudkan di sana, di masing-masing tempat, di masing-masing daerah, di sana hidup salafiyun, adanya sebuah ma'had atau pondok pesantren. Sudah waktunya yang terkelola dengan baik, terbina, terurus dengan baik. Ada beberapa hal terkait dengan ini yang perlu diingatkan dalam kajian kita malam ini dan mungkin akan berlanjut besok. Pertama, yang ingin saya ingatkan, bahwa pendidikan anak-anak ini bukanlah tugas utama atau menjadi tugas satu-satunya yang dilimpahkan hanya ke pondok pesantren. Sehingga para orang tua kalau sudah ada pondok pesantren, ada ma'had, senang dan bergembira, bersyukur. Ya, memang harus bersyukur dan senang. Sehingga dia tidak perlu jauh-jauh mengirim anaknya yang masih di bawah umur 12 tahun ke kota lain yang harus berpisah dengan orang tua, abah dan uminya, ayah dan ibunya. Di kota dia tinggal ada pondok, ada ma'had. Nah, kita senang. Tapi bukan berarti tugas pendidikan anak-anak itu hanya tertumpu kepada pondok pesantren. Tetapi pondok pesantren itu justru posisinya hanya sebagai al-muta'awin, yang berta'awun dengan ayah-ayah anak-anak itu tadi, dengan kedua orang tua para anak-anak itu tadi. Dan sebenarnya tugas utama itu ada pada kedua orang tua. Tugas utama. Bukan pondok pesantren. Pondok pesantren didirikan sebagai bentuk ta'awun, upaya kepedulian, solidaritas, menjalankan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Saya katakan tugas utama pendidikan anak-anak itu ada. Afwan, sekalian kaum mukminin, qu anfusakum, bentengi diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, dari azab annar. Bagaimana membentengi mereka? Dengan rumah yang kokoh, kendaraan yang mumpuni yang bagus, makanan dan gizi suplemen yang cukup. Lah, semua itu la yughni minallahi syai'a, enggak mampu untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah. Sekuat apa dan sebagus apa gizi dan suplemen yang diberikan kepada anak kita, dia tetap tidak tahan api. Maka Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dengan apa membentengi mereka? Dengan akidah sahihah. Dan menjauhkan anak-anak kita dari akidah batilah. Mengajarkan kepada anak-anak iman yang sahih. Dan menjauhkan dari mereka iman-iman yang batil. Mendidik mereka dengan akhlak yang karimah. Menjauhkan mereka dari al-akhlakus sayyi'ah. Akhlak-akhlak yang jelek. Mendidik mereka untuk cinta ilmu, cinta Quran, cinta hadis, bangga dengan Islam, bangga dengan tauhid, tidak merasa minder dan kecil hati terhadap sunnah. Membentengi mereka dengan ini dari azab annar. Tugas ini ada pada siapa? Ada pada pundak kedua orang tua. Baru setelah itu pihak pondok pesantren adalah pihak kedua yang berta'awun. Kalau antum menyadari ini, maka siapkan diri antum sebagai pendidik, pendidik. Siapkan sebagai pendidik. Jangan bertumpu kepada pondok pesantren, jangan. Hidayah anak antum, bertumpulah, bertawakallah kepada Allah sang pemilik hidayah. Tawakal kepada Allah. Sebagus apa kurikulum yang ada di pondok pesantren, sebanyak dan sebagus apapun sumber daya pengajar di pondok pesantren tersebut dan fasilitasnya, bukan jaminan hidayah. Bukan jaminan hidayah. Hanya sekedar sebab. Maka antum hendaknya bertawakal kepada Allah, berdoa di waktu pagi dan petang, siang dan malam untuk hidayah anak-anak antum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina waj'alna lil muttaqina imama. Doa kepada Allah, kemudian berusaha. Lah, kepedulian antum ini sangat penting terhadap pendidikan anak-anak antum untuk bertaun dengan pondok pesantren. Antum harus tahu apa yang dipelajari oleh anak-anak. Harus tahu apa sih pelajaran akidah anak-anak ini. Antum buka pelajaran akidah mereka. Nah, sudah waktu atau tiba waktu isya. Tafadhal al-muadzin yuadzin. Al-muadzin yuadzin, barakallahu fikum. Kemudian setelah azan kita lanjutkan 15 menit, kemudian sholat isya, kemudian diakhiri. Tafadhal muadzin. Setelah kita mengetahui bahwa tugas utama pendidikan dan tarbiyah anak-anak kita ini adalah berada pada pundak kedua orang tua. Tadi sudah disebutkan pula bahwa dengan itu hendaknya para orang tua menyiapkan dirinya untuk menjadi sebagai murabbi, sebagai pembina dan pendidik. Tidak bisa pendidikan anak-anak kita itu terlepas dari andil dan peran kita. Andil dan peran kedua orang tua tidak hanya terbatas membayar SPP, membelikan buku tulis, pensil, tas sekolah, dan semisalnya. Tidak hanya itu. Justru itu bukan peran yang paling utama. Itu adalah peran pendukung. Peran yang paling utama pada kedua orang tua untuk diingat adalah teladan, uswah, qudwah hasanah. Teladan yang baik bagi anak-anak. Anak-anak di ma'had atau di pondok pesantren belajar beberapa poin agama. Belajar tentang kewajiban talabul ilmi. Belajar tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ketika dia pulang ke rumah, dia tidak mendapati ayah atau ibunya sebagai seorang yang memiliki keseriusan dan kesungguhan dalam talabul ilmi. sebuah kegagalan. Pertama, dia mendengar di dalam pelajarannya di ma'had, di pondok pesantren, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia mendengar dan belajar hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim dan seterusnya, tapi dia tidak mendapati ayah atau ibu, abi atau ummi sebagai seorang yang serius dalam talabul ilmi. Akhirnya dia melihat dan merasakan si anak bahwa pelajaran di sekolah atau di ma'had itu semu, sebatas ilmu yang kosong dari amal, sebatas ilmu yang saya hafal, yang saya pelajari dan memahami maksudnya, kemudian untuk saya bisa dan dapat menjawab soal-soal ujian. Setelah itu selesai. Tidak ada contoh dan teladan uswatun hasanah dari kedua orang tua. Maka siapkan wahai abi dan ummi, wahai ayah dan ibu, diri Anda sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan dan contoh yang baik bagi anak-anak. Jadilah kalian wahai ayah dan ibu orang yang serius belajar. Ketika anak pulang dari ma'had atau dari pondok pesantren, mendapati abi sedang membaca Al-Quran dan sedang belajar makhraj qiraatul Quran. Ketika sang putri keluar atau pulang ke rumah, mendapati ummi sedang menulis sebuah pelajaran akidah, sedang menghafal sebuah atau dua buah dalil. Pemandangan yang penuh dengan pendidikan. Maka itu akan memberikan motivasi khusus bagi anak-anak bahwa abi dan ummi adalah orang yang serius dalam talabul ilmi. Siapkah antum untuk berperan sebagai pendidik untuk anak-anak antum, menyiapkan anak-anak antum sebagai insyaallah sebagai a'immah, sebagai ulama ummah? Begitu pula anak belajar, mengerti, mendengar dan menghafal di ma'had atau di pondok pesantren dalil-dalil yang mengharamkan mencela, mencaci, berkata-kata kotor. Dilarang. Dalilnya dihafalkan. Laisal mu'minu ta'an. Laisal mu'minu fahishan. Hafal dalilnya. Faham maksudnya. Bahwa tidaklah seorang mukmin itu pencaci dan pencela. Tidaklah seorang mukmin itu berkata-kata yang keji. Pulang ke rumah, dia mendengar dari abah, dari abi, ketika adik dia berbuat kesalahan. Adik dia berbuat sesuatu keteledoran, dikatakan oleh abi, kamu memang bodoh. Si anak melihat, terkejut. Kenapa abi begini? Putri pulang ke rumah, mendapati ummi juga demikian. Sambil memegang handphone, berbicara dengan seorang ummahat, menyatakan memang dasar kamu itu jahil ya, walaupun gurau. Si putri tercengang mendengar itu. Apa yang dia dapatkan di ma'had rontok. Tidak membekas di kalbunya, kecuali jika Allah menghendaki keselamatan bagi putri ataupun putra tersebut. Wahai ikhwan, pendidikan ini berat. Butuh kesinambungan. Wallahi membantah ahlul bid'ah dan hizbiyah jauh lebih ringan bebannya dibandingkan memikirkan pendidikan yang bermutu, berkualitas, berkesinambungan, istiqamah. Di atas manhaj, istiqamah di atas akidah. Istiqamah di atas ketertiban. Nah. berat, tidak mudah. Membutuhkan iman yang lebih besar, takwa yang lebih luas. Nah, maka antum sebagai orang tua harus peduli, memberi contoh dalam keseharian, dalam hal ibadah. Anak-anak belajar di sekolah bagaimana ibadah. Tapi mendapati di rumah abi dan ummi tidak rajin beribadah. Ummi hanya sibuk memasak. Ummi hanya sibuk dengan handphone. Ummi hanya sibuk dengan WhatsApp. Datang ke depan melihat abi. Abi hanya sibuk dengan WhatsApp-nya begini terus. Iya kan? Nah. Anak-anak itu kecil ini, walaupun dia enggak perhatiannya sampai melotot gini, dia merekam. Merekam dia, lihat sambil melirik abi begitu. Sudah dia main. Pagi demikian, sore pulang dari kerja juga demikian. Malam habis sholat maghrib juga demikian. Pagi juga demikian. Subhanallah. Tidak pernah melihat abi memegang Al-Quran. Tidak pernah melihat ummi memegang Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalau toh seandainya abi atau ummi membaca Al-Quran, si anak belajar tajwid, belajar makhraj, qiraatul Quran dengan tartil, kapan idgham, kapan ikhfa, kapan qalqalah dan seterusnya. Abi dan ummi membaca Al-Quran semerawutan. Ya Allah. Ya Ustaz, memang saya enggak mampu. Betul. Kemampuan itu berbeda. Skill itu tidak sama. Tapi mencoba, belajar, serius. Walaupun tertatih-tatih atau walaupun terbata-bata. Anak melihat abi begitu sungguh-sungguh belajar. Saya tahu. Walaupun abi itu, maaf saja, baca Qur'annya lebih diwarnai oleh logat kedaerahannya. Tapi anak mentolerir. Abi serius. Dihargai oleh anak. Nah, barakallahu fikum. Umminya juga demikian. Ya subhanallah. Akan menjadi berbalik suasana ketika sang anak pulang ke rumah dalam keadaan seperti itu. Anak belajar di sekolah bahwa ghibah itu haram. Apa dalilnya wahai anakku tentang keharaman ghibah? Baca ayat. Wala taghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya hafal hadis. Mal ghibah dan seterusnya. Faham, hafal. Pulang ke rumah, si anak melihat ummi dengan beberapa ummahat menghibahi ummahat lainnya. Mendapati abi juga demikian, melakukan ghibah. Ini sudah kegagalan pertama pendidikan. Kecuali kalau seandainya Allah masih mengendaki dengan rahmatnya keselamatan untuk kita. Ikhwani fiddin, permasalahan ini sangat penting. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Biiznillahi ta'ala. Dan insyaAllah kita akhiri dengan solat isya. Naam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.